Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk bab yang ke-14 dari kitab Shalah. Dan di bab yang ke-14 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan judul barin bad idza shalla fi thawbin lahu alam wa nadara ila alamiha. Bab jika seseorang salat dengan memakai pakaian yang bercorak, kemudian ketika salat dia melihat kecorak yang ada di pakaian yang ia pakai tersebut, bagaimana yang hendaknya ia lakukan dan apa hukum salatnya? Dan dalam bab ini akan kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa hal ini pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah salat memakai pakaian yang dihadiahkan oleh sebagian sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ternyata pakaian tersebut mengganggu kekhusyuan salatnya, sehingga beliau memerintahkan agar pakaian tersebut dikembalikan kepada yang menghadiahkannya dan meminta diberikan pakaian yang lainnya yang tidak bercorak dan tidak mengganggu kekhusyuan salatnya. Akan kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Yunus wa Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, dinisbahkan kepada jadnya. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana ibn Shihab. Qala ibn Shihab siapa yang bantu? Usama Indak Ibn Shihab Masmu siapa yang jawab? Hasan Ibn Shihab Masmu Hasan Muhammad Ibn Muslim. An Urwah an Aisyah. Kala Urwah, Urwah ibn man? Ilman. Urwah an Aisyah. Urwah ibn man? Ahmad. Indak. Ahsan. Urwah ibn Zubair. Diberitahu atau sendiri? Ahmad. Yang mentalkin dan ditalkin. Itu didhaifkan. Kalau ditanya tidak boleh ada yang beritahu. Dan yang ditanyanya tidak boleh menerima talkin. Kalau tahu jawab, kalau tidak, wallahu a'lam. Diberitahu Abdurrahman ya, Ahmad ya. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرا فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبي عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتني. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu ketika beliau salat dengan memakai khamisah, memakai kain laha alam yang bercorak, kain atau pakaian yang dihadiahkan oleh Abu Jahm Al-Qurasyi radhiyallahu taala anhu. Abu Jahm yang dikenal dengan kunyahnya, dikatakan ismuhu Ubaidullah ibn Hudzaifah wa qila ghairu. Maka ketika Nabi memakai pakaian tersebut, nadara ila alamiha nadara, ketika salat beliau melihat kepada corak yang ada di kain yang beliau pakai tersebut. Maka selesai sholat beliau berkata kepada para sahabatnya, idhabu bi khamisati hadi ila Abi Jahm, bahwa khamisah ini, kain yang dihadiahkan Abu Jahm ini yang bercorak, kepada Abu Jahm, kembalikan kain ini, wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahm, dan minta gantinya kepada Abu Jahm kain yang tidak bercorak, dikarenakan anbijaniyah kain golit yang tidak bercorak. Kemudian beliau katakan, kenapa beliau kembalikan kain tersebut? Fa inna alhadni anifan fi salati, karena kain ini, itu khamisah ini, meraikanku tadi ketika aku salat. Dan di riwayat Hisham bin Urwa dari ayahnya dari Aisyah, Nabi mengatakan, tadi aku ketika salat melihat kepada coraknya, maka khawatir mengganggu salatku. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang salat hendaknya menjauhi perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan salatnya, sampai dalam masalah pakaian. Dalam masalah pakaian seperti hadis yang kita baca sekarang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang bercorak, maka beliau minta agar ditukar pakaian tersebut dengan pakaian yang tidak bercorak, yang tidak mengganggu sholatnya. Dan sudah kita lihat bersama, bahwasanya khusyuk dalam sholat merupakan lub as-sholat, merupakan ruhnya as-sholat. Inti dari sholat adalah al-khusyuk. Ini yang membedakan nilai sholat seorang dari yang lainnya. Dan telah kita lalui di Sahih Bukhari banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya agar memperhatikan masalah kekhusyuan salat. Seperti di hadis yang telah kita lalui, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathan, tidak ada salat ketika sudah dihadirkan makanan. Dahulukan makan sekalipun sudah dikumandangkan adzan. Apa hikmahnya? Agar ketika sholat dia tidak terganggu pikirannya dengan makanan yang sudah dihidangkan, kalau dia mendahulukan sholat. Begitu pula, walahu yudafi'ul akhbathan, tidak ada sholat pula ketika dia menahan dua akhbathnya, menahan buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Begitu pula angin. Maka kalau seorang sedang sholat, ketika atau hendak sholat, kemudian ingin buang air, maka dahulukan buang air. Apa tujuannya? Agar dia bisa khusyuk di dalam sholatnya. Sekali sholat merupakan lubus sholat, merupakan inti dan ruhnya sholat seorang hamba. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, bagi orang yang mengantuk dalam sholatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man na'asa fi salatihi falyarqud. Jadi man na'asa fi salatihi falyadri ma yaqul falyarqud hatta yadhhab anhu nu'as. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengantuk dalam sholatnya sehingga dia tidak paham apa yang dia katakan, maka hendaklah dia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya sholat, khusyuk dalam sholat merupakan perkara yang sangat penting. Lubbu sholat, inti sholat dari seorang hamba. Oleh karena itu Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan di antara sifat mereka adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman, yang sempurna keimanannya adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian selain faedah yang berupa pentingnya kekhusyuan dalam sholat, dalam hadis ini pun kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan adab muamalah. Yaitu ketika seorang diberi hadiah oleh saudaranya, maka hendaklah dia menerima hadiah tersebut. Dan seandainya berupa pakaian atau berupa hal-hal yang dipakai, sebaiknya dia memakai hadiah tersebut. Mimbab idkhulus surur, membahagiakan orang yang memberinya. Sekalipun boleh ia berikan kepada yang lain, akan tetapi mimbab idkhulus surur, membahagiakan orang yang berinya, hendaknya ia pakai. Dan ini sering ditunjuk oleh Nabi SAW. Seperti di sini, Abu Jahal memberikan pakaian kepada Nabi SAW, maka beliau pakai. Seandainya tidak dikenakan corak yang ada pada tersebut, saya beliau akan tetap memakainya. Begitu pula di kisah wanita yang memberikan izar kepada Nabi SAW, yang ia bawa dan ia katakan bahwasanya nasyaitu biadi. Ya Rasulullah, aku menenun izar ini, sarung ini dengan tanganku. Diberikan kepada Islam, maka Nabi masuk dan langsung memakai pakaian tersebut atau memakai pakaian dihadiahkan tersebut. Membab idkhali surur. Dan di hadis ini pula kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW dalam rangka menjaga perasaan Abu Jahal radhiyallahu ta'ala yang berikan hadiah kepada beliau, dalam keadaan hadiah tersebut Nabi SAW merasa mengganggu kehusyuan sholatnya, maka beliau kembalikan dengan meminta diganti dengan ambijaniyahnya, dengan kain yang lainnya tidak bercorak. Nah, kita pun bisa memahami bahwasanya bukan berarti Nabi meminta-minta kepada Abu Jahal minta ambijaniyah, tapi justru untuk menjaga perasaan Abu Jahal radhiyallahu ta'ala, bahwasanya beliau tidak menolak khamisah yang beliau berikan. Hanya saja khamis tersebut ada coraknya dan mengganggu salat beliau. Maka beliau kembalikan dan meminta gantinya, ambijaniyah, dalam rangka menjaga perasaan Abu Jahal. Dan hal seperti ini sangat penting kita perhatikan. Wa taufiq biadillahi azza wa jal. Saling menjaga perasaan di antara kaum mukminin. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita memasuki bab baru setelah beliau menyebutkan bab di bab ke-23 tentang at-ta'dil, tentang memuji atau mentazkiyah seseorang. Di bab yang ke-24 beliau memberikan judul bab dengan La Yurfa'u Fi Ta'dil Fawqa Manzilatih. Tidak boleh ketika seorang mentadil memberikan pujian, memuji lebih dari kedudukannya. Ya, tidak berlebihan, tidak gulu di dalam memuji seseorang. Juga dalam mentadil seseorang. Dan sudah kita ketahui bahwasanya yang namanya al-madah, pujian, jika diletakkan pada tempatnya, ini perkara yang baik. Akan tetapi harus seorang berhati-hati dalam memuji saudaranya. Sudah kita di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, Nabi SAW ketika melihat ada seseorang memuji temannya. Nabi SAW langsung menegurnya dan mengatakan, "Waihak, qata'ta 'unuqa sahibik." Celaka engkau, kasihan sekali kau. Engkau telah memenggal atau memotong leher temanmu. Itu membinasakannya. Dikarenakan pujian yang engkau sampaikan. Maknanya bahwasanya sebagian orang itu ketika dipuji justru akibatnya tidak baik. Mungkin akibatnya menyebabkan dia kibir, sombong atau hal-hal yang lainnya. Maka seperti itu diingat oleh Nabi SAW. Waihak, qata'ta 'unuqa sahibik. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk kepada umatnya di hadis yang sama. Bagaimana seorang ketika harus atau melihat bahwasanya pujian itu akan membawa kebaikan untuknya. Kata Nabi, fa'inkana labudda madiha. Seandainya seorang harus memuji temannya, mengetahui bahwasanya pujian tersebut membawa kebaikan untuknya atau untuk yang lainnya, maka kata Nabi SAW, falyaqul ahsibhu kada, wallahu hasibu, wala uzaki ala Allahi ahada, walyaqul fima ya'lam. Kata Nabi SAW, maka hendaklah dia mengatakan ketika memuji saudaranya, ahsibhu kada wa kada, yang saya ketahui begini dan begini, itu saya mengetahui zahirnya, wala uzaki ala Allahi ahada, dan tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dalam memuji siapapun. Ya Allah yang mengetahui batinnya. Saya hanya mengetahui zahirnya. Zahirnya begini dan begini. Wallahu hasibu. Dan Allah yang akan menghisab, yang akan menghitung hakikat keadaan orang tersebut. Kemudian juga hendaklah dia mengatakan sesuai yang dia ketahui. Betul, sesuai yang dia ketahui. Tidak gulu, tidak berlebihan. Tidak menambah dan mengurangi keadaan orang tersebut. Seperti dalam bab ini, la yurfa'u fi ta'dil fawqa manzilati. Tidak diangkat, tidak dilebih atau berlebihan dalam memuji sehingga mendudukkan di atas kedudukannya. Yang diperintahkan kepada kita adalah inzalun nas manazilahum. Menempatkan seorang sesuai dengan kedudukannya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada lillah. Wahai orang beriman, jadilah kalian sebagai saksi-saksi kan Allah subhanahu wa ta'ala dengan saksi yang adil. Lihat yang lainnya di surah Al-Ma'idah, yuladina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang beriman, jadilah kalian saksi-saksi yang adil kan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah kita ketika berbicara sesuai dengan hakikat dan keadaannya. Dan dalam bab ini kita akan lalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengingkari dan tidak menyukai tatkala seseorang memuji dan melebihkan di dalam pujiannya. Dan kita pun sudah lalui di Sahih Bukhari hadis Umar radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan, la tuturuni kama atartin Nasara Isa bin Maryam. Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pujian dari sebagian sahabatnya, kata Nabi, la tutruni, janganlah kalian gulu berlebihan di dalam memuji itra. Kama atatin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana telah gulunya orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam sehingga mereka mengatakan Isa ibnullah. Orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala, atau Isa salisu salasa, atau Isa adalah salah satu dari tiga Tuhan. Kemudian kata Nabi, innama ana abdun, aku hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakan tentangku, aku adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini sama dengan makna hadis Umar tersebut. Wa qala abd bin humayd rahimahullah ta'ala fil muntakhab, haddathana hajjaj minha qala haddathana hammad bin salamah an sabit an Anas anna rajulan qala ya sayyidana wa ibn sayyidina wa ya khairana wa ibn khairina fa qala ayyuhan nas alaykum bi qawlikum la yastahwiyannakum syaitan ana Muhammad ibn Abdullah wa وقال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله قال الشيخ هذا حديث صحيح الحديث أخرجه أحمد والنسائي في اليوم والليلة dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an beliau berkata pada suatu hari ada salah seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya khairana wa ibn khairina ya sayyidana wa ibn sayyidina wahai orang yang terbaik dan putra orang terbaik wahai pemimpin kami dan putra pemimpin kami memuji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka tatkala Nabi sallallahu mendengar perkataan tersebut beliau berkata alaikum biqaulikum jaga perkataan atau bukan perkataan kalian wala yastahwiyannakum syaitan janganlah kalian terpedaya oleh syaitan tertipu oleh syaitan dengan gulu di dalam berkata ana Muhammadun ibnu Abdullah aku adalah Muhammad putranya Abdullah Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis Umar, tadi sudah kita lalui, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Maka katakan tentangku, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi di ayat yang terakhir, Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Demi Allah, aku tidak ingin kalian mengangkatku di atas kedudukan alati anzalani Allah yang telah Allah dudukan untukku. Allah tempatkan untukku. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita tahu Nabi kita adalah manusia terbaik secara mutlak. Sebagaimana Nabi kita adalah sayyid waladi Adam, pemimpinnya anak Adam secara keseluruhan. Bersama dengan itu beliau tidak ingin untuk disebutkan hal tersebut. Ketika ada orang mengatakan ya khairana wa abna khairina ya sayyidana wa abna sayyidina dalam keadaan Nabi adalah khairuna wa sayyiduna tapi beliau mengingatkan jangan itra' jangan gulu di dalam ujian bahkan Nabi pun mengajarkan kepada umatnya idaraitu maddahin fahdu ala wujuhihim atau ala wajihi at-turab kalau kalian lihat orang yang suka muji-muji katanya taburkan di wajahnya turab itu debu maksudnya itu tidak terpuji perkara yang tidak terpuji bahkan membahayakan orang yang dipuji tersebut qad qata'ta 'unqa sahibik ini bab yang ke-24 hendaklah kita berhati-hati dalam menempatkan pujian kalau kira-kira menempatkan pujian yang kita sampaikan membawa kebaikan untuk yang dipuji tidak menyebabkan fitnah terlebih lagi bisa menjadi contoh untuk yang lainnya, maka itu perkara yang baik. Sudah kita lihat pujian-pujian Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi seandainya pujian tersebut menyebabkan fitnah, maka hendaklah ditinggalkan. Terlebih lagi kalau pujiannya berisi kedustaan, gulu. Ini perkara yang muharram. Dilarang dalam ajaran Islam. Kita cukupkan subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.